Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada pagi ini memasuki bab baru, yaitu babul mubtada'i wal khabari. Silakan bergantian membaca. Babul mubtada'i wal khabari. Al mubtada'u wa aksamuhu. Al mubtada'u wal ismu marfu'ul 'ari 'anil awamiril lafdhiyah. Wa kismani. Zahirun wa mutmarun. Kal mutmaru huwa ana wa akhwatuhu lati taqaddamat fi fasalil mutmar. Wa zahiru kismani mubtada'un lahu khobar wa mubtada'un lahu marfu'un sadda musaddan khobar. Ya, hasab. Qala al-musannif rahimahu ta'ala babul mubtada'i wal khabari, bab mubtada' dan khabar. Ya, kita baca catatan tadi. Jama'ahuma fi babin wahid. Keduanya dikumpulkan dalam satu bab. Nah, penulis kitab menulis keduanya dalam satu bab, yaitu bab mubtada' dan khabar. Li'anna al-khabara lazimun lil mubtada', karena khabar lazim selalu menyertai mubtada, atau harus ada pada mubtada. Wa in kana al-mubtada'u la yalzamul khabara, meskipun mubtada ini tidak melazimkan adanya khabar. Nah, artinya apa? Artinya dalam keadaan tertentu ada mubtada namun tidak ada khabarnya. Dalam artian celahnya itu sadda masadal khobar, itu dalam artian gitu. Bukan berarti mubtada tanpa khobar, namun mubtada kemudian isim setelahnya adalah isim yang sebagai fa'il atau sebagai naiful fa'il, namun dia itu sadda masadal khobar, menutup tempatnya khobar. Nanti akan datang penjelasannya. Nah, kesimpulannya apa? Mubtada pasti ada khobar. Itu kesimpulannya. Ketika kita mengucap khobar pasti ada mubtada. Hanya saja dari sisi kelaziman maka khobar selalu menyertai mubtada, adapun adapun mubtada tidak mesti memiliki khobar. Hanya saja dikatakan tidak memiliki khobar ini secara apa? Secara i'rabnya. Irobnya, karena dia irobnya sebagai fa'il atau naibul fa'il, namun menempati tempatnya khobar, menutup tempatnya khobar itu. Barakallahu fikum. Akan datang penjelasannya pada perkataan musannif berikutnya insyaallah ta'ala. Iya, kita lanjutkan. Qala al-mubtada'u. Ya, kita baca catatan kaki. Qala innama summiya mubtada'an, disebut dengan mubtada. Mubtada artinya permulaan. Li'annahu yakunu sadrul jumlati, karena dia menjadi awal kalimat. Itu ya. Mubtada ini ingin mengikuti wazan apa? Isim maf'ul. Ya enggak, iya kan? ibtada'a yabtadi'u ibtida'an mubtadi'un mubtada'un. Isim maf'ul bukan? Isim maf'ul. Juga isim zaman, isim makan, masdar mim terambil dari isim maf'ul untuk fi'il yang lebih dari 3 huruf. Untuk fi'il yang lebih dari 3 huruf, maka mubtada' di sini masuk dalam bab masdar mim. Karena masdar mim untuk fi'il yang lebih dari 3 huruf terambil dari isim maf'ulnya. Sehingga diartikan permulaan tadi, permulaan. Yaitu masdar mim, diartikannya masdar mim. Masdar mimi. Qala innama sumiya mubtada'an, disebut dengan mubtada', yaitu permulaan. Kenapa? Li'annahu yakunu sadrul jumlati, karena dia menjadi awal kalimat. Kaqolika, seperti pada ucapanmu Zaidun qa'im. Zaidun qa'imun. Nam, Zaidun qa'imun mubtada'nya adalah Zaid, memulai perkataan. Barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, huwal ismul marfu'ul 'ari 'anil 'awamilil lafziyati. Mubtada adalah isim marfu' yang 'ari, yang terlepas, terbebas 'anil 'awamilil lafziyati, dari pengaruh-pengaruh lafaz. Terbebas dari pengaruh-pengaruh lafaz. 6. Lihat saya tandaki nomor 4. Yuridu bil awamil lafziya kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha wa dhanna wa akhwatuha. Yang dimaksud dengan awamil lafziya, amil-amil bersifat lafaz, adalah kana dan saudari-saudarinya, inna dan saudari-saudarinya, dhanna dan saudari-saudarinya. Itu amil-amil awamil lafziya, yaitu kana, inna, dhanna beserta saudarinya ketika masuk pada mubtada, maka menjadikan isimnya menjadi isim kana atau isim inna atau isim dhanna. Nah, sehingga bukan mubtada lagi kan. Nah, khobarnya juga dikatakan khobar bagi kana, bagi inna atau bagi dhanna. Nah, itu terbebas. Barakallahu fikum. Dan awamil terbagi menjadi dua. Awamil terbagi menjadi dua. Ada awamil lafziyah, ada awamil ma'nawiyah. Nah, awamil lafziyah jumlahnya sangat banyak. Al-Alama Jurjani menyebutkan sampai 100 jumlah awamil lafziyah. Nah, adapun awamil ma'nawiyah yang diketahui hanya dua. Yang kami ketahui ada hanya dua, yaitu at-tajarud minan nasib wal jasim, terbebas dari perangkat nasab dan perangkat jasim pada apa ini? Pada fi'il mudhari. Fi'ilun mudhari'un marfu'un li tajarudihi minan nasib wal jasim. Nah, itu. Berarti fi'il mudhari' itu marfu' karena apa? Karena amil ma'nawi, karena awil ma'nawi. Yaitu apa? Awil ma'nawinya terbebas dari perangkat nasab dan perangkat jasim. Nah, kemudian yang kedua pada mubtada marfu' bil ibtida'. Mubtada marfu' karena ibtida', itu karena memulai ucapan. Adapun khobar marfu'nya karena mubtada marfu' bil ibtida'. Karena itu ketika i'rab kita katakan marfu' bil ibtida', yang untuk mubtada ya, misalkan contoh Zaidun qa'imun, Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Kalau mau kita ucap amilnya, Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida', qa'imun khabar mubtada' marfu'un bihi. Nah, marfu'un bihi maksudnya marfu' karena mubtada' bihi. Ya, kalau kita ucap, kalau kita sebut dalam i'rab, maka kita katakan tadi Zaidun qa'imun, apa yang kita katakan? Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida', qa'imun khabar mubtada', khobar lil khobarul mubtada'in atau khobar lil mubtada' marfu'un bihi. Marfu' bihi, marfu' karena mubtada'. Iya, jadi untuk awamil ma'nawiyah ada berapa? Ada dua. Yang pertama marfu' li tajarudihi minan nasib wal jasim, yang kedua marfu' bihi tidak. Qala wa huwa qisman, mubtada' terbagi menjadi dua, dhahirun wa mudhmarun, berupa isim dhohir dan berupa isim mudmar, isim domir. Nah, isim dhohir seperti pada contoh-contoh yang akan datang disebutkan. Barakallahu fikum. Begitu juga isim mudmar, isim dhamir. Namun mudmar yang dimaksud di sini hanya pada dhamir rafa' munfasil. Nah, pada dhamir rafa' munfasil. Nah, jika antum buka lagi tentang pembagian dhamir di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif, antum dapati dhamir terbagi menjadi berapa? Maka antum dapati dhamir terbagi menjadi, pertama terbagi menjadi dua. Ada dhamir munfasil, ada juga dhamir muttasil. Lalu dhamir muttasil, dhamir munfasil terbagi menjadi dua, yaitu dhamir munfasil fi mahali rafa'in, dhamir munfasil fi mahali nasbin. Dhamir munfasil fi mahali rafa'in seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Dhamir munfasil fi mahali nasbin seperti iyahu, iyahu, huma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahuna, sampai akhir. Itu dhamir munfasil. Nah, ini dhamir ini, yang munfasil inilah yang masuk dalam pembahasan mubtada. Namun hanya pada dhamir munfasil fi mahali rafa'in. Gitu ya. Kemudian dhamir yang kedua apa? Disebut dhamir muttasil. Ada dhamir muttasil fi mahali rafa'in seperti darabtu atau adribu, ya kan? Ada dhamir munfasil fi mahali nasbin seperti darabtuhu, darabtuhuma, ya. Ada dhamir munfasil fi mahali nasbin seperti innahu atau afan, dhamir munfasil fi mahali raf'in, dhamir munfasil fi mahali nasbin tadi contohnya darabtuhu atau innahu, ya. Ada dhamir munfasil fi mahali jarin. Nah, dhamir muttasil terbagi berapa? Tiga, dhamir muttasil fi mahali rafa'in, dhamir muttasil fi mahali nasbin, dhamir muttasil fi mahali jarin. Nah, itu. Kalau dhamir muttasil tidak ada yang menjadi mubtada, enggak ada. Dhamir muttasil fi mahali rafa'in contohnya apa? Darabtu. Taknya di situ. Di situ taknya yang fi mahali rafa'in di situ. Dhamir muttasil fi mahali nasbin seperti darabtuhu atau innahu. Fi mahali nasbin kan? Dhamir muttasil fi mahali jarin seperti apa? Fihi atau kita buhu. Nah, itu. Nah, mana yang hanya masuk pada bab mubtada? Dhamir munfasil fi mahali hanya pada dhamir munfasil fi mahali nas fi mahali raf'in, dhamir munfasil fi mahali raf'in. Nah, terkecualikan dhamir munfasil fi mahali nasbin, terkecualikan dhamir muttasil fi mahali raf'in, fi mahali nasbin dan jarin. 6. Fala fal mudmaru mubtada yang berupa dhamir huwa yaitu ana, yaitu dhamirnya ana, ya. Wa akhwatuhu dan saudari-saudarinya. Apa saudari ana? Ya, tasrifan dhamir munfasil semuanya. Antum katakan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Itu. Wala allati taqaddamat fil faslil mudmar, yang telah lewat pada fasal mudmar, fasal dhamir. Ya, enam telah lewat pembahasan ini. Wala wa dhahiru qisman, dan mubtada yang berupa isim dhahir terbagi menjadi dua. Mubtada yang berupa isim dhahir terbagi menjadi dua. Mubtada'un lahu khobarun, mubtada yang memiliki khobar. Wa mubtada'un lahu marfu' sadda masadal khobar, dan mubtada yang memiliki marfu' sadda masadal khobar, yang marfu' tersebut menutupi tempatnya khobar. Ya, artinya mubtada itu pasti ada khobarnya, hanya saja khobarnya ya kita katakan khobar, atau khobar tersebut marfu' yang menutupi tempatnya khobar. Nah, karena itu sering disampaikan bahwasanya apa? Arkanul kalimah mubtada khobar fi'il fa'il atau fi'il dan naibul fa'il, karena ini yang menjadi pokok pada kalimat. Sehingga yang perlu sekali antum kuasai dalam ilmu nahwu secara khusus, ya, supaya antum akan mudah mengerti bab-bab lainnya, itu antum harus mengerti dengan rinci, dengan gamblang tentang pembahasan mubtada khobar dan fi'il fa'il. Yang termasuk fi'il fa'il adalah fi'il naibul fa'il, karena hukumnya sama. Nah, Barakallahu fikum. Dan di sini kitab ini menyebutkan secara ringkas berkaitan dengan mubtada dan khobar. Secara ringkas, nanti antum bisa mendapatkan rincinya di kitab-kitab lainnya atau di kitab yang akan terbit yang mudah untuk antum baca karena bentuknya terjemahan ya, yaitu Al-Mubtada fi Ilmin Nahwi. Maka dirinci dengan rinci di situ, dan kami tidak akan merinci banyak di kitab ini. Kami hanya banyak menerjemahkan dan memberikan penjelasan ringkas saja. Untuk rincinya silakan nanti lihat kitab Al-Mubtada fi Ilmin Nahwi jika terbit nanti insyaallah, ataupun kitab yang lainnya. Nah, dan banyak kitab-kitab, terutama kitab-kitab ini ya, kitab-kitab untuk pemula, Jurumiyah, Mutamimah, kitab-kitab lainnya itu tidak merinci, padahal itu pembahasan yang sangat penting mubtada itu, mubtada khobar. Dirincinya di kitab-kitab yang mutawwal, nam panjang pembahasannya. Nah, kita lanjutkan. Qala fa dhahiru qisman, mubtada yang dhahir, isim yang dhahir ya, mubtada berupa isim yang dhahir bukan dhamir. Qisman terbagi menjadi dua. Mubtada'un lahu khabarun, mubtada yang memiliki khabar. Wa mubtada'un lahu marfu'un sadda masadal khabar. Dan mubtada yang memiliki marfu' menutupi tempatnya khabar. Nah, marfu' di sini bisa sebagai fa'il, bisa juga sebagai naibul fa'il. Ini mubtada yang memiliki marfu'. Akan datang contohnya. Fal awalu, yang pertama, ya ini apa? Mubtada yang berupa isim dhahir. Mubtada yang berupa isim dhahir. Allahu Rabbuna. Mana mubtadanya? Allah. Lafzul jalalah Allah, isim dhahir. Muhammadun Rasulullah. Mana mubtadanya? Muhammad. Nah. Untuk mubtada yang isim dhamir belum ada contohnya tadi. Apa contohnya? Huwa qaimun. Huma qaimani. Hum qaimuna. Jadi ya, hiya qaimatun. Hiya qaimatun. Huma qaimatani. Hunna qaimatun. Anta qaimun. Antuma qaimani. Antum qaimuna. Anti qaimatun. Antuma qaimatani. Antuna qaimatun. Ana, apa ana ngucapnya? Qaimun atau qaimatun, tergantung pengucapnya laki mutakar atau muannas. Nahnu qaimuna, itu yang untuk mutada berupa mutmar ya, contoh-contohnya beserta khobarnya. Nah, ini contoh untuk yang kita baca barusan, fal awalu nahwu Allahu Rabbuna wa Muhammadun Rasulullah, contoh untuk mubtada berupa isim dhahir. Nah, barakallahu fikum. Silakan di'rab Allahu Rabbuna. Allahu Rabbuna, Allah mubtada'un marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahirah 'ala akhiri. Rabbuna khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahirah 'ala akhiri wa huwa mudhaf. Wana dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin wa huwa mudhafun ilaih. Berganti. Wa Muhammadun Rasulullah. Sudah cukup, berganti. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Rasulullah. Rasulu khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-dhammah dhahirah 'ala akhirihi wa huwa mudhaf. Lafdul jalalah Allah mudhafun ilaih majrur. Naam. Alamatu jarihi kasrah. Ya, dibaca Pak Ahmad berikutnya. Wasani. Wasani wa ismul fa'ili واسم المفعول إذا تقدم عليهما نفي أو استفهام نحو أقائم زيد. Ya, terus lanjutan. Wa ma qa'imun zaidani wa hal madrubun al umarani wa ma madrubun al umarani. Lam kasab. Qala al musannif rahimahullah wa tsani, yang kedua yaitu mubtada yang memiliki marfu, yang marfu tersebut menutupi tempatnya khobar. Mubtada yang memiliki fa'il atau naibul fa'il, yang fa'il atau naibul fa'il ini menutupi tempatnya khobar, artinya sekaligus menjadi khobar. Itu ya. Nah, bukan artinya mubtada ini memiliki khobar mahdhuf, bukan. Artinya apa? Khobarnya ada. Namun khobar i'rabnya kita katakan sebagai fa'il atau sebagai naibul fa'il. Kemudian sekaligus dia menutupi tempatnya khobar. Artinya adanya fa'il dan naibul fa'il ini mencukupi dari khobar. Artinya apa? Tidak dibutuhkan khobar karena adanya fa'il dan naibul fa'il tersebut bagi mubtada. Nah, contohnya mana? Contohnya an-nahwu. Sebentar. Wa tsani huwa wasmul fa'ili wasmul maf'ul idza taqaddamat 'alaihan nafyun aw istifhamun. Yang kedua ini yaitu isim fa'il dan isim maf'ul apabila diawali oleh nafyun atau istifham. Apabila diawali oleh nafyun atau istifham, mubtada'nya berupa isim fa'il, berupa isim maf'ul. Isim fa'il butuh kepada fa'il. Isim maf'ul butuh kepada maf'ul. Naam. Yang disebut dengan naibul fa'il, isim maf'ulnya nanti. Ya, kita akan baca contohnya. Nahwu contoh aqaimun zaidan. Nah, Zaidnya mana mubtada'nya? Qaim. Mubtada'nya qaim berupa isim fa'il. Ya. Wa ma qaimun az-zaidan. Wa ma qaimun az-zaidan juga sama. Mana mubtada'nya? Qaim berupa isim fa'il. Wa hal madrubun umaran. Mana mubtada'nya? Madrubun berupa isim maf'ul. Wa ma madrubun umaran juga mana mubtada'nya? Madrub berupa isim maf'ul. Naam. Qaim dan madrub semuanya sebagai mubtada karena berupa isim fa'il atau isim istifham yang keduanya diawali oleh nafyun atau istifham. Apa nafyunnya? Berupa hamzah istifham aqaimun ya, atau berupa nafyun yaitu ma wa ma qaimun. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kita irob. Aqaimun zaidan hamzah asli istifham, hamzah harfu istifham. Qaimun mubtada'un marfu alamat rafihi dhamma zaidun fa'il liqaim li'anahu ismu fa'ilin ya'malu amalu li'anahu ismu fa'ilin ya'malu amala fi'lin ma'lum. Zaidun adalah fa'il bagi qaim karena qaim itu isim fa'il yang beramal amal fi'il ma'lum. Marfu alamat rafihi dhamma sadda masadal khobar. Marfu alamat rafihi dhamma sadda masadal khobar. Nah, bisa dimengerti? Jadi fa'il itu bukan hanya dari fi'il ya. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya apa? Fa'il itu bukan hanya berasal dari fi'il yang kita sering dapati atau yang sering antum dengar. Antum bilang fa'il berarti ya dari fi'il kan gitu. Nah, fa'il itu bisa dari fi'il, bisa juga dari isim-isim yang beramal fi'il. Seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabaha, isim taftil. Itu bisa. Nah, namanya apa? Isim-isim yang beramal amal fi'il. Isim-isim mustaq yang tadi disebutkan. Nah, seperti yang sekarang ini kita dapatkan qa'imun isim fa'il, dia butuh kepada fa'il. Mana fa'ilnya? Zaidun. Nam aqaimun zaidun. Barakallahu fikum. Contoh berikutnya wa ma qaimun zaidan. Nam ma harfun nafyin qaimun mubtada'un marfu' alamat rafihi dhamma az-zaidan fa'il liqaim. Ai anhu ismu fa'ilin ya'malu amala fi'lin ma'lum marfu alamat rafi'i alifnya batan alif dhamati li'anahu ismul mufanna sadda masadal khobar. Itu ya, fa'il sadda masadal khobar. Apa artinya? Fa'il yang menutup tempatnya khobar. Berarti ada enggak khobarnya? Ya khobarnya itu, yang fa'il itu adalah khobar. Namun kita katakan fa'il. Karena apa? Karena dia sim yang beramal-amal fi'il butuh kepada fa'il. Nah, 6. Wal madrubun al-umaron. 6. Hal harfu istifham la mahala lahu min al-i'rab. Madrubun mubtada'un marfu' alamat rafihi dhamma. Al-umaron naifu fa'ilin li madrub. Naifu fa'ilin li madrub li anahu ismu maf'ul ya'malu amala fi'lin majhul. Alamat rafihi alif niabatan anid dhamati li anahu ismul musanna. Wa madrubun umaron ma harfun nafyin madrubun mubtada'un marfu' alamat rafihi dhamma al-umaron naifu fa'ilin li madrub li'anahu ismu maf'ul. Kenapa? Karena madrub adalah ismu maf'ul. Ya'malu amala fi'lin majhul, yang beramal fi'il majhul. Marfu', mana marfu'? Umaron marfu', alamat rafihi alif niabatan alif dhammati li'anahu ismul musanna. Gitu ya. Nah, ketika dikatakan tadi beramal amal fi'il ma'lum atau beramal fi'il majhul, berarti isim fa'il tersebut atau isim maf'ul tersebut bisa diganti menjadi fi'il. Ketika dikatakan beramal amal fi'il ma'lum, berarti bisa diganti menjadi fi'il ma'lum. Beramal fi'il majhul, berarti bisa diganti menjadi fi'il majhul, ya, fi'il mughayyar shighah. Nah, pada contoh aqaimun zaidun bisa diganti menjadi ayaqumu zaidun atau aqama zaidun. Sama artinya. Aqaimun zaidun apa artinya? Aqaimun zaidun, apakah zaid berdiri? Kita ganti qaim menjadi fi'il, karena tadi dikatakan qaim isim fa'il beramal amal fi'il. Kita ganti menjadi fi'il, apa fi'ilnya? Kita bisa datangkan fi'il madhi atau fi'il mudhari, yang penting fi'il. Maka kita katakan aqama zaidun atau ayaqumu zaidun. Nah, sekarang ketika kita katakan aqama zaidun, zaidun sebagai apa? Fa'il bukan? Fa'il bagi qoma ya, bentuknya fi'il dan fa'il kan? Aqama zaidun, ah harfu istifham, hamzah harfu istifham, qoma fi'lun madin, zaidun fa'il. Nah, begitu juga ketika kita mengucap aqaimun zaidun, sama enggak? Sama. Sama. Hamzah harus sifham, qaimun mubtada' marfu', zaidun fa'il. Hanya saja kita katakan fa'il li qaim. Kalau tadi fa'il li qoma kan? Aqama zaidun. Zaidun fa'il untuk siapa? Li qoma. Untuk qoma. Nah, itu. Itu maksud dari isim yang beramal amal fi'il. Artinya isim itu kalau kita ganti maka bisa menjadi apa? Fi'il isim tersebut. Wa maqaimun zaidan, nam wa maqaimun zaidan bisa diganti menjadi wa ma qoma zaidan wa ma yaqumu zaidan, sama i'rabnya. Wal madrubun al umaron, tadi madrubun isim fa'ul beramal amal fi'il majhul kan, berarti bisa diganti menjadi fi'il majhul. Apa yang kita katakan? Wahal madrubun umaron menjadi apa? Wahal yudrobu al umaron. Wahal yudrobu umaron. Yudrobu fi'il apa? Majhul. Umaron sebagai naibul fa'il. Begitu juga ketika kita mengucapkan wahal madrubun umaron juga sama. Apa i'rabnya? Madrubun mubtada, umaron naibul fa'il. Ngartikannya sama enggak? Sama. Wahal madrubun umaron, apakah dua amr dipukul? Wahal yudrobu umaron, apakah dua amr dipukul? Nah, sama kan? Nah, wa ma madrubun umaron juga sama. Ya, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Wa la yakunul mubtada'u nakiratan illa bimusawwik. Mubtada' bukan berupa isim nakira kecuali dengan musawwik. Mubtada' bukan berupa isim nakira kecuali dengan musawwik. Artinya, mubtada' itu berasal dari isim ma'rifat. Nah, silakan buka lagi pembahasan tentang isim nakiro dan ma'rifat di kitab yang telah antum pelajari ya. Nah, supaya antum mengerti maksud dari pembahasan ini. Nah, insyaallah antum ingat tentang pembahasan ini, isim ma'rifat dan isim nakiro. Begitu juga telah kita lewati di kitab ini juga, ma'rifat nakiro. Iya kan? Ya. Walayakun mubtada'u nakiratan illa bimusawwik. Mubtada' bukan berupa isim nakirah kecuali dengan musawwik, kecuali dengan perkara yang membolehkan. Kecuali dengan perkara yang membolehkan dia datang dalam bentuk isim nakirah. Lihat bacaan yang barusan kita baca. Aqaimun Zaidun. Qaimun mubtada' bukan? Mubtada'. Nakirah bukan? Nakirah. Wahal madrubun Umaron. Madrubun mubtada' bukan? Mubtada'. Nakirah bukan? Nakirah. Nah, tadi disebutkan mubtada' bukan isim nakirah kecuali dengan musawwik. Itu nakirah kan? Nah, apa musawwik yang tadi kita baca di atas? Musawwiknya berupa ada huruf isibham sama ada ma nafiyah. Ya, itu di antara musawwiknya. Nah, kalau tidak ada itu tidak boleh antum berkata qaimun Zaidun, enggak boleh. Madrubun al-Umaron juga enggak, tidak boleh karena tidak ada musawwiknya. Maka harus ada musawwik. Nah, jadi hukum asal mubtada' itu apa? Ma'rifat atau nakirah? Hukum asal mubtada' ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Sebagaimana dikatakan oleh imam, oleh para ulama ya. Termasuk Imam Suyuti menyebutkan bahwasanya kata Imam Suyuti rahimahullah di kitab beliau Hamul Hawami' 6 jilid 2 halaman 2728, beliau berkata mubtada', hukum asal mubtada' itu ma'rifat karena sebagai musnad ilaihi, sebagai perkara yang diberitakan atau dihukumi, sehingga harus diketahui. Sebab musnad kepada perkara yang majhul tidak diketahui adalah perkara yang tidak memberikan faedah atau manfaat. Nah, sampai akhir perkataan beliau. Barakallahu fikum. Wal musawwighatu katsiratun, dan musawwighat, perkara-perkara yang membolehkan mubtada' menjadi nakirah itu sangat banyak. Minha di antara perkara tersebut an yataqaddama 'ala nakirati nafyun aw istifham. Yaitu apa? Mubtada' nakirah itu didahului oleh nafyun atau istifham. Mubtada' nakirah didahului oleh nafyun atau istifham. Seperti pada contoh yang kita baca. Aqaimun Zaidan. Apalagi? Wa ma qaimun Zaidan. Itu kan? Nahwu ma rajulun qaimun wa hal rajulun jalisun. Mana mubtada'nya? Rajulun. Mana khabarnya? Qaimun dan jalisun. Di situ mubtada'nya nakiro. Namun ada musawik berupa ma' dan hal. Wa qalihi ta'ala a'ilahun ma'allah. Mana mubtada'nya? Ilahun. Meskipun dia nakiro namun mubtada'. Kenapa? Karena ada musawik berupa huruf isifham, hamzah. Wa minha antakuna masufatan. Nah, di antara musawik tersebut adalah mubtada' tersebut mausufah, disipati. Wala abdun mu'minun khairun. Mana mubtada'nya? Abdun mubtada'. Mu'minun sifat bagi mubtada'. Nah, disipati kan? Nah, khairun khabarnya. Wa minha antakuna mudhafatan. Nah, kemudian musawik berikutnya adalah mudhaf. Khamsu salawatin katabahunna Allah. 5 salat yang Allah tulis, yang Allah tetapkan. Mana mubtada'nya? Khamsu. Nakirah bukan? Nakirah. Nakirah. Namun dia bisa menjadi mubtada' karena nakirahnya mudhaf. Mudhaf kepada salawat. Salawat di situ ma'rifat atau nakirah? Salawat. Nakirah juga ya. Nakirah mudhaf kepada nakirah masih nakirah. Berbeda dengan nakirah mudhaf kepada ma'rifat, maka menjadi ma'rifat. Wa minha an yakuna al-khabaru dzarfan aw jaran wa majruran muqaddamaini 'ala nakirah. Di antara musawik tersebut adalah khobarnya berupa dhorob atau jar majrur yang mendahului atas nakiro, yaitu khobar dhorob atau jar majrur di depan, mubtada'nya di belakang. Nah, contoh indaka rojulun, mana mubtada'nya? Rojulun, mubtada'nya rojulun. Nah, nakiro bukan? Nakiro. Kenapa boleh nakiro? Karena khobarnya yang berupa indaka di awal. Wafid dari mro'atun, mana mubtada'nya? Mro'atun. Mana khobarnya? Fid dari. Wa nahwu qali ta'ala waladaina mazid, mana mubtada'nya? Mazid. Wa ala absarihim gishawa, mana mubtada'nya? Gishawa. Ala absarihim khobarnya. Nah. Wa qad yakunul mubtada'u masdaran mu'awwalan min an wal fi'li. Tadi sudah lewat ya. Musawik tadi sudah lewat. 6. Barakallahu fikum. jumlah musawwik sangat banyak. Yang disebutkan tadi hanya beberapa saja. Kenapa? Untuk musawwik-musawwik yang biasa sering muncul. Naam. Barakallahu fikum. Ibnu Aqil rahimahullah menyebutkan sampai ada 24 musawwik. Ya. Di syarah beliau, syarah Alfiya Ibnu Malik Ibnu Aqil. Dan ulama lainnya menyebutkan sampai 30. Ya, 30. Musawwikat. Yang kita baca tadi berapa? 1, 2, 3, 4 ya, 4 musawwikat ya. Masih ada musawwikat yang lainnya. Silakan membaca di kitab yang lain. Dan di kitab Al-Mubtadi' fi 'Ilmi Nahwi juga disebutkan tentang pembahasan ini. Tentang pembahasan al-musawwikat ini. Naam. Waqad yakunul qala al-musannif rahimahullah waqad yakunul mubtada'u masdaron muawwalan min an wal fi'li. Terkadang mubtada itu berupa masdar muawwal dari an dan fi'il. Nahwu wa antasumu khairul lakum ai saumukum khairul lakum. Naam. Jadi mubtada itu bisa berupa isim dhohir, bisa berupa isim dhamir, bisa juga berupa masdar muawwal. Contohnya mana? Ya ini, wa antasumu khairul lakum an harfun nasbin wa masdarin wastiqbalin. Tasumu fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Mansubun bi an wa alamat nasbihi hadfun nun wal wawu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Nah wa masdar muawwal min an wa man dakhala alaihi mubtada. Naam. Apa takdirnya? Saumukum. Itu ya khairun khobar lil mubtada lakum jar majrur. Nah, bisa dimengerti? Nah, lakum jar majrur kalau kita irob singkat, kalau kita irob agak panjang sedikit, lam harfu jar kum fi mahali jarin. Nah, karena untuk ucapan majrur itu bagi isim-isim yang mu'rab, kalau isim-isim yang mabni kita katakan fi mahali jarin. Gitu ya. Iya. Nah. Dan masdar muawwal ini yang menjadi mubtada itu bisa karena kemasukan an ataupun kemasukan huruf masdar lainnya. Nah, huruf-huruf masdar lainnya yang menjadikan fi'il setelahnya ditakwil menjadi masdar itu bukan hanya an ya, bisa berupa an, bisa berupa anna atau ma masdariyah. Naam. Contohnya misalkan antum berkata ma fa'alta hasanun. Ma fa'alta hasanun artinya fi'luka hasan. Ma fa'alta hasanun. Kalau ma di sini kita niatkan sebagai ma masdariyah, maka takwilnya apa? Fi'luka hasanun. Ma fa'alta hasanun. Tapi kalau ma-nya kita niatkan kepada ma mausula, maka artinya allazi fa'alta hasanun. Ya, enam. Barakallahu fikum. Nah. Dan an masdariyah bisa malfut, terlafadzkan seperti pada contoh yang kita baca ini, wa antasumu khairul lakum. Dan juga terkadang an ini tidak terucap. Ya, terkadang an tidak terucap. Namun fi'il setelahnya ditakwil masdar karena adanya an tersebut. Fi'il setelahnya ditakwil masdar karena adanya an tersebut. Nah, seperti perkataan penyair tasma'u bil mu'aidi khairun min an taro. Tasma'u bil mu'aidi khairun min an taro. Tasma'u bil mu'aidi khairun. Khairun di situ mubtada. Afan, khairun khobar ya. Tasma'u bil mu'aidi khairun min an taro. Khairun di situ sebagai apa? Mubtada sebagai khobar. Tasma'u bil mu'aidi khairun min an taro. Mendengar dengan kedua telinga dengan baik, dengan mengerti dengan baik ya, khairun lebih baik daripada engkau melihatnya. Nah, maksudnya apa? Ini maksudnya ketika seseorang dia hanya mendengar nama orang lain yang orang ini disegani berilmu ini dan lain sebagainya. Kemudian orang ini pengen tahu seperti apa sih wujudnya. Setelah dilihat, setelah dilihat ternyata wujudnya orang tersebut jelek. Ya, jelek rupanya ini itu dan sebagainya. Maka dia kaget. Yang dibayangkan selama ini orang ini ya bagus, perwakannya ini itu dan sebagainya, ketika dilihat ternyata demikian. Maka terucaplah ucapan seperti ini. Tasma'u bil mu'aydi khairun min antara. Kau mendengar lebih baik daripada engkau melihat. Ya, itu. Apa takdirnya? Takdirnya adaan. Ditakdirkan adaan karena tasma'u di situ mubtada. Tasma'u di situ mubtada apa? Takdir takwilnya sama'uka. Sama'uka bil mu'aydi khairun min antara. Nah, kenapa kok mubtada ditakwil masdar? Karena ada an yang mahdhuf. Tidak ditulis an-nya, yaitu antas antasma. Antasma'a bil mu'aydi, antasma'a bil mu'aydi khairun min antara. Nah, syaitnya an untuk dikatakan an wa madakhala alaihi fi ta'wilil masdar secara asal adalah terlafadkan. Namun dalam beberapa keadaan tidak terlafadkan, seperti pada syair, pada apa? Ucapan-ucapan orang Arab yang sudah sama'i ada pada mereka ketika di Eropa dia sebagai mubtada, namun an-nya tidak ada. Bisa mengerti? Nah, barakallahu fikum. Nah, itu ya yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang al-khobaru. Nah, pengertian khobar dan pembagiannya insyaallah ta'ala. Dan untuk pekan depan, bahkan dua pekan depan libur dulu ya, untuk pekan depan, bahkan pekan depannya lagi libur. Nah, baik matan jurumiyah ataupun Durusul Ugha libur karena mau ada safar. Semoga Allah Taala memudahkan safar ini dan memberkahi. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan setelah pulang dari safar. Apakah ada pertanyaan? Yang contohnya yang mana? Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Untuk i'rab Allah lafzul jalalah, Rasul kita katakan mudhof ilaih majrur. Mudhof ilaih majrur karena majruratil asma. Pertama majrur bi harful jar, yang kedua majrur karena mudhof ilaih. Mubtada'un marfu, fa'ilun marfu, maf'ulun bihi mansub, mudhof ilaih majrur. Ya sudah jadi satu kesatuan dalam i'rab. Ya. Ketika kita mengucap fa'il, kita katakan apa? Fa'ilun marfu'un. Itu untuk i'rab yang lengkap kan? Ketika kita dapati maf'ulun bihi, kita katakan apa? Maf'ul bihi mansub. Lalu kita dapati mudhof ilaih, kita katakan majrur atau masbuk bi harfil jar kan? Berarti kita katakan al-ba harful jar baiti majrur bil ba. Atau majrur. Iya itu. Ada lagi pertanyaan? Sadda masadda itu artinya menutup. Sadda menutupi. Menutupi tempatnya khobar. Artinya mubtada tersebut tidak butuh kepada khobar karena sudah ada isim yang menutupi tempatnya. Namun bukan berarti khobar. Dia bukan berarti adanya mubtada tanpa khobar. Bukan berarti itu, karena yang namanya mubtada harus ada khobar. Hanya saja khobar tersebut tertutupi dengan isim tersebut. Tertutupi. Karena yang namanya mubtada harus ada khobar. Fi'il harus ada fa'il atau naibul fa'il. Nah, ketika ada yang menutupi ya udah, kita tidak perlu mengatakan nyari khobarnya karena sudah tertutupi oleh isim tadi yang marfu' tadi. Ya, satu lagi kalau ada yang bertanya. Bisa dalam suatu jumlah bisa lebih dari satu. Itu pembahasannya rajin baca kitab yang lain ya. Ya, mau dadak beranak. Jumlah beranak. Itu harus rajin membaca buku atau belajar. Hanya saja termasuk rajin hadir. Itu ya, karena beda antara hadir dan tidak hadir. Kalau ada uzur tidak bisa hadir, maklum bisa dimaklumi. Karena apa? Karena uzur-uzur tadi. Termasuk yang jauh, tayangan ikut, enggak hadir. Andaikan dekat dia hadir, gitu kan? Andaikan dekat mungkin dia hadir. Nah, yang seperti itu bisa jadi dia mendapatkan pahala seperti orang yang hadir. Gitu ya. Apalagi kalau memang di tempat kebiasaan dia, kalau ada taklim hadir, kan itu? Dalam hadis sahih Rasulullah bersabda apa? Yang di hadis Bukhari yang menyebutkan tentang yang artinya itu jika seorang itu sakit atau safar, ida maridul abdu au safara kutibalahu maka na ya'maluhu sahihan muqiman, itu kan. Jika apabila seorang itu sakit atau safar, maka Allah tuliskan baginya pahala seperti dia itu mukim dan tidak. Jika seorang itu sakit atau safar, maka Allah tuliskan baginya pahala seperti dia itu mukim dan tidak sakit. Artinya apa? Ketika orang itu sakit, dia tidak mengerjakan sholat sunnah, safar tidak mengerjakan sholat sunnah karena berat untuk dikerjakan kan. Atau ketika sakit dia tidak hadir sholat berjamaah, kan? Sakit tidak bisa menghadiri sholat berjamaah yang laki-laki ya. Safar tidak mengerjakan sholat sunnah atau tidak puasa dan lain sebagainya, namun Allah tetap tulis baginya pahala-pahala tersebut seperti kalau dia itu mukim dan sehat. Nah, demikian juga ketika kita kebiasaan kita kalau ada taklim itu hadir, lalu ada udzur tertentu enggak hadir, insyaallah Allah tetap tetapkan pahala hadir tersebut. Nah, barakallahu fikum. Dan apa, kesungguhan itu sangat pengaruh pada seorang itu mendapatkan ilmu. Waladina jahadu fina lanahdiyana subulana. Siapapun yang bersungguh-sungguh kepada kami, maka Allah akan buka kepadanya jalan-jalan kami. Itu artinya umum. Kesungguhan dalam menuntut ilmu, kesungguhan dalam belajar, kesungguhan dalam mendapatkan, dalam hadir dan sebagainya. Ketika ada kesungguhan seperti ini, insya Allah dapatkan. Termasuk juga menjadikan sebab ilmunya berkah. Itu ya, kenapa? Karena ya tadi berusaha untuk lemah lebih maksimal. Dan dalam hadits qudsi Allah berkata dalam hadits qudsi, Man taqarraba ilayya sibron taqarrabtu ilaihi diro'an wa man taqarraba ilayya yamsi taqarrabtu ilaihi harwalatan. Apa artinya? Siapapun yang mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Siapapun yang mendekatkan diri kepadaku sambil berjalan, aku akan mendekat kepadanya sambil berlari-lari kecil. Kan itu? Ketika kita sungguh-sungguh, Allah akan lebih sungguh-sungguh untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Tapi ketika tidak sungguh-sungguh, separuh-separuh, setengah-setengah, atau bahkan disertai dengan peremehan, ya, peremehan terhadap majelis atau pengeremehan, apalagi kalau peremehan kepada yang mengajarkan misalkan, itu akan lebih cepat lagi ilmu itu enggak sampai atau enggak berkah. Nah, itu. Bahkan dari sikapnya dia meremehkan itu sudah menunjukkan dia enggak akan mendapatkan ilmu tersebut. Sebab bagaimana kita ngambil ilmu dari orang yang kita remehkan? Dari orang yang kita tidak mempercayainya. Kan itu? Iya. Nah, sehingga sikap tidak menghormati guru, sikap meremehkan, sikap ini dan sebagainya itu sebetulnya menjadikan ilmu itu enggak akan masuk. Berbeda halnya dengan sikap kita memuliakan, menghargai dan sebagainya, itu menjadikan ilmu itu meskipun sedikit disampaikan akan masuk. Nah, itu ya. Termasuk juga metode yang disampaikan oleh sang guru dengan bertahap, dengan sedikit atau dengan cepat, itu antum harus menerima. Kenapa? Karena guru akan memberikan yang terbaik, berusaha memberikan yang terbaik. Ketika dia memberikan cepat garis besar, berarti dia berpikir nanti akan ada rinciannya, akan ada di kitab berikutnya. Ketika guru misalkan menyampaikan terus dilewati meskipun antum belum paham betul, karena guru akan berpikir ini hanya sebatas pengenalan saja, pengenalan ya. Tapi kalau untuk lebih mendalamnya nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya misal, atau ini harus dirinci. Nanti kalau sudah mengerti rinciannya, kita berikutnya akan dilewat, lewat-lewat. Silakan ini. Nah, itu Itu yang ulama katakan bahasanya sang guru itu seperti murid itu menghargai sang guru seperti apa? Sikap murid terhadap sang guru seperti sikap orang yang sakit terhadap tabibnya, terhadap dokternya. Akan menerima obat yang diberikannya, percaya. Kalau obat ini dengan izin Allah akan menyembuhkan, akan mengobati. Gitu kan? Begitu juga sang murid seharusnya demikian, akan percaya. Demi mengobati ini itu dan sebagainya. Nah, barakallahu fikum. Nah, semoga Allah Taala membukakan pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu ilmu bagi kita semua. Nah, yang keberkahan atau yang semisalnya ini yang dimaksudkan bukan berarti kalau ilmu itu berkah tolak ukurnya jadi pengajar di pondok, bukan begitu. Ilmu itu berkah, ya tolak ukurnya sangat luas banyak. Seperti kalau ilmu itu diamalkan, atau bisa jadi berkahnya ternyata kepada anak-anaknya. Anak-anaknya kita bisa ajari, punya anak kita bisa ajari sendiri, kita bisa pahamkan. Atau ternyata juga kesolehan dan usaha kesungguhan orang tua ini ternyata Allah buahkan pada anak-anaknya, anak-anaknya menjadi soleh. Sangat banyak sebab anak, kesolehan anak dari sebab orang tua. Nah, itu diantara sebabnya demikian. Jadi enggak mesti kita belajar nanti kita harus paham, kita harus jadi ustaz, harus jadi ulama. Ya enggak mesti demikian, namanya kita berusaha jujur, ikhlas menuntut ilmu karena Allah SWT. Allah yang akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kalau kita yang terbaik jadi penuntut ilmu terus, enggak jadi pengajar, ya itu yang terbaik. Karena bisa jadi ketika kita jadi pengajar, kita jadi ujub, jadi sombong, jadi tertimpa dosa yang menjadikan seorang itu haram masuk neraka, kan? Nah, itu. Jadi Allah Maha tahu dengan yang terbaik bagi kita. Maka kita berusaha aja, berusaha untuk maksimal menuntut ilmu, berusaha untuk mengamalkan. Dan itu yang insya Allah Allah berikan yang terbaik. Artinya jangan kecewa dengan hasilnya. Hasilnya nanti saya jadi apa nih? Sudah lama belajar kok saya gak ngajar ini? Ya Allah Maha tahu. Kalau antum nanti ngajar juga belum tentu nanti jadi istiqomah, jadi ini, jadi itu. Kan itu yang penting kita berusaha untuk yang terbaik. Nam, barakallahu fikum. Nam, mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.